Semua setahun jagoan, darah setempuh pinang. Dek nasib ndak beruntung, dari ketek lah malam. Baban barik batanggu, antah bilo kasanang. Dek nasib ndak beruntung, dari ketek lah malam. Baban barik batanggu, antah bilo kasanang. Awak batan nampadi, iom nan sampai sanjo. Urang bagadang hati, awak baru suasajo. Baitu untung diri, bansai indah badayo. Urang bagadang hati, awak baru suasajo. Baitu untung diri, bansai indah badayo. Antak kok banan nan sase kain mangko sanun sase sulam di makasamo ragi jonan lain dalam lipatan. Salangkah lai salenggang kalingkian namonyo jari. Di luar nampaknya sanang muli enggala batin manani. Salangkah lai salenggang kalingkian namonyo jari. Di luar nampaknya sanang muli enggala batin manani. Sanjo, urang bagadang hati, awak baru suasajo. Baitu untung diri, bansai indah badayo. Urang bagadang hati, awak baru suasajo. Baitu untung diri, bansai indah badayo. Salangkah lai salenggang kalingkian namonyo jari. Di luar nampaknya sanang muli enggala batin manani. Salangkah lai salenggang kalingkian namonyo jari.